kecil usia belasan, rokok di tangan depan kedai tua. Di celah gurau tiga temannya, di atas orang asik main domino. Di lokalisasi pinggiran kota, yang nama dosa meminta bicara. Neraka poster indah kamar emang, kan kau lahir lelaki kecil malang. Kali Doli bocah karbitan, besar dari belayan ribuan bapak. Kali Doli anak rembulan, hidup dari bibir yang ditangkap. Tubuh mulus ibunya, lelaki kecil usia belasan, usai berjudi pagi habis subuh. Kembali ia ditelan sedih.